kita kembali lagi ke video sebelum ini tentang denominator. Denominator pada populasi seperti dikatakan si Babe adalah usia manusia tidak produktif lagi yang menjadi beban negara atau menjadi beban masyarakat. Katakanlah usia pensiunan sekitar 65 tahunan. Mereka ini adalah kaum denominator, dianggap tidak produktif lagi. Dan begini kira-kira perhitungannya. Mungkin saja usia seseorang itu 60 tahun. Uangnya ada 50 miliar. Kemudian dia melakukan investasi kepada sekelompok anak muda usia 20 tahunan untuk berbisnis digital yang kemudian meledak keuntungannya. Perhitungan orang itu bagaimana? Sang investor, walaupun tua usianya, tetap masuk kaum nominator karena dia adalah investor aktif. Jadi nominator itu kuncinya adalah berbasis produktivitas. Saya coba memberi penjelasan sekali lagi tentang denominator. GDP nasional Indonesia 918 miliar dolar dibagi dengan 260 juta. Maka GDP per kapita bangsa Indonesia adalah 3.600 dolaran seperti keadaan saat ini. Jadi kaum denominator adalah kaum pembagi atau pemberat. Kaum nominator adalah kaum prestasi dan biasanya diwakili oleh usia produktif 15-58 tahun dalam range skala usia. Jadi kalimat si Babe yang mengatakan suatu hari kita akan jadi denominator dalam video sebelum ini sudah mulai paham kan? Sekarang growth yang dimaksud oleh pemerintah adalah pertumbuhan GDP nasional atau GDP per kapita. Benar. GDP nasional naik 5%. Namun, apakah GDP per kapita juga naik 5%? Nah, Anda coba sendiri yang jawab. Jangan-jangan nggak sampai 5% atau malah turun GDP per kapitanya. Karena apa? Karena faktor denominatornya besar dan faktor nominatornya BUMN. Dan BUMN tidak untung, tidak membuat nilai tambah atau value added. Masih kurang cukup bukti bahwa BUMN ala Rinso itu bermasalah. Sekali lagi, saya ini menyarankan jangan pakai BUMN sebagai agent of changes. BUMN yang diginiin sama Rinso itu jangan dilanjutkan lagi. BUMN itu bagus untuk pioneer bisnis, itu bisnis spesial saja. Mau bukti kalau BUMN faktor pemberat bisnis atau mau bukti kalau BUMN itu faktor pemberat negara ini? Kembali ke teori dasar total faktor produksi atau TFP. Jangan sampai pejabat nggak ngerti ilmu dasar beginian, geblek namanya. Negara bisa bubra ekonominya. Heran lah kok bisa jadi pejabat orang kayak gitu. Kita ulangi teori TFP, yaitu L kali C kali T kali R. Pasti tahu semuanya kan? Kita lanjut. L itu apa? L itu labor. Benar, buruh, pekerja profesional adalah nominator. Jadi buruh adalah faktor nominator. Kalau buruh Cina bagaimana? Nah, boleh jujur, mereka nominator labor seharusnya. Tapi buat Cina. Kenapa? Karena uang tadi 90% dibawa balik ke kampung halamannya di Tiongkok sana. Mereka nominator bagi Tiongkok. Jadi mereka bukan nominator bagi Indonesia, tapi denominator. Mau diterusin dengan C. C adalah kapital. Masuknya uang adalah nominator. Kalau masuk nggak keluar-keluar, negara langsung naik growth-nya. Dan GDP per kapitanya juga naik dengan mantap. Tapi kalau hutangan dibukukan tahun masuk investasi, ya nominator ditulisnya. Begitu uang dikembalikan plus modal plus untung dagang, ya habis deh uang di tanah air dibawa keluar. Jadi sementara memang kapital itu nominator. Tapi pas untung dan keluar dari Indonesia, ya jadi denominator. Sementara faktor pembagi semakin banyak, yaitu populasi Indonesia bisa naik ke 270 juta di tahun 2020. Naik 300 juta mungkin di tahun 2030. Minus demografi tidak menjadi keuntungan, malah pemberat karena pembaginya jadi banyak. Ini bagi saya membuktikan bahwa BUMN tidak menjadi akselerator pembangunan, malah menjadi resistensi faktor atau faktor penghambat dalam growth ekonomi nasional. Karena itu, saya nggak tega meneruskan dua faktor lagi, yaitu T dan R. Bener deh, takut pejabatnya kelenger. Padahal saya ini mau ngingetin pejabat, tapi pejabatnya gampang baperan. Jadi takut dengan lanjutin.